Philadelphia, coffee's free. Coffee's free. Overall, I'm in a fatigue. Coffee's free. I'm trying to, but I take. Selamat sore Mitra Bisnis Pas FM Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yasikers di Yasik FM Yogyakarta. Apa kabar Anda di hari Rabu sore ini? Saya Dona Oriza, kembali menghadirkan biang penasaran Kavi Kurnia. Sore Bang Kavi. Selamat sore. Tak terasa ya Bang, tahu-tahu ini sudah penghujung tahun 2013. Yeah. Cepat banget waktu berlalu. Lama juga sih sebenarnya. Lama juga. Buat gue sih cepet loh Bang. Karena banyak liburnya. Tahu-tahu udah ketemu udah mau akhir tahun lagi. Lama juga tahun 2013. Karena tahun yang penuh tantangan. Penuh tantangan. Tapi kan tantangannya baru kurang lebih ya Oktober kesini lah. Enggak juga. Hah? Dolar naik kan baru-baru aja. Tapi kan itu dolar naik buat sementara orang. Hore, dolar naik. Lumayan gitu ya. Yang punya dolar tuker rupiah. Dolar, bayangin aja teman saya punya kerjaan gitu. Kliennya masih utang 50.000 US dollar. Oke. Gitu loh. Dia bilang sama saya gini, gue dimin aja, nggak gue tagi-tagi. Karena kenapa? Karena yang rugi kita. Bukan. Kalau dengan dolar kan nilainya ya, jadi turun bang. Tapi kan dia dari 10.000, kalau 2.000 kali coba aja kali 50 dolar. Ya, itu kan lumayan. Lumayan. Jati bok. Iyo tapi masih didimin aja. Iya, tapi dia. Maksudnya menunggu 13 ribu gitu? Enggak lah. 14 ribu? Enggak. 15 ribu? Bisa juga. Kalau pemerintahnya nggak ngapa-ngapain ya. 15 terus. 15 ribu. Tapi agak lebih santai lah Bang ya. Ini udah 12 ribu sekarang kan, tapi enggak. Yang orang rakyat kecil sih, yang dagang tempe sama tahu di pinggir jalan sih santai-santai aja. Tapi behind the closed door, corporate-corporate udah mau ke Natal, udah mau Christmas, harus bayar utang apa saja. Wah, bayar utang di, kasih itu apa akhir tahun. Stres ya. Iya, saya baru punya teman umur 39 menderita sakit jantung, ini serangan jantung meninggal. Stres bo, hidup jari gini. Jadi para pemangku keputusan ini yang cukup stress, berimbas besar ya Bang. Stres abis. Apalagi jelang pemilu ya. Pemilu sih belum berasa ya, tapi stresnya ini akhir tahun mesti bayar utang. Ya mudah-mudahan nanti semua disehatkan, ekonominya disehatkan, semuanya dompet juga disehatkan. Amin. Dan katanya di antara keterpurukan itu pasti ada peluang, ada celah yang bisa diambil momentumnya dengan baik. Salah satunya mungkin. Lu jatuh nengoknya kemana? Kalau nengoknya ke atas. Jangan nengok. Ada orang kan jatuh, jepret. Nengok sebelah kiri dong. Nengoknya ke lumpur. Paling enggak kan tetap ada peluangan Bang. Sejelek-jeleknya kondisi. Ya, tapi kan krisisnya belum terjadi. Belum. Ya kita doain lah, amit-amit jangan sampai terjadi Bang. Oh iya, tapi kan enggak tahu. Loh, ya, orang kalau dilihat dari reviewnya ekonomi di mana-mana gitu loh di berita. Itu semuanya pesimis banget. Dan kalau kita yang menarik adalah mungkin dalam 1 bulan terakhir ini adalah apa yang terjadi di Ukraine dan apa yang terjadi di Thailand. Itu kan menarik, satu di Eropa, satu di Asia. Tapi itu menunjukkan bahwa kegamangan dan kegalauan itu ada. Makanya kan pemilu 2014 itu semua wanti-wanti kalau bisa pemilunya berjalan dengan baik, selamat, tidak terganggu gitu. Kalau ada belahan yang pesimis, saya mau ikut yang belahan optimis saja. Jadi memandangnya lebih positif, mudah-mudahan yang buruk-buruk tuh gak kesampaian. Karena katanya sekrisis-krisisnya atau sejelek-jeleknya, kalau namanya pesta demokrasi, namanya pemilu, masih ada loh yang bisa senyum. Itu pengusaha konveksi, garment, kaos, kampanye. Kalau dibayar, kalau gak dibayar sama partai. Bayar di depan dulu baru dikerjain. Iya, kalau begitu. Kasih MOU dong. Hari gini kan harus nge-trick juga. Ya, oh. Kita dengar cerita berapa banyak yang gak dibayar. Jadi, kalau menurut saya sih, kita harus lebih hati-hati, lebih waspada. Iya. Yeah. Karena ekonomi dunia juga nggak bagus-bagus amat, dan kemudian juga stimulan dari The Fed gitu di Amerika itu kita nggak tahu sampai kapan ya. Sekarang sih mereka masih suntik duit terus gitu yeah. besar. Gitu. Ini loh mitra bisnis bedanya saya sama Bang Kavi. Saya santai-santai aja, positive thinking, optimis. Karena Bang Kavi pemangku keputusan, jadi beliau banyak cermatnya. Gue dikejar-kejar utang. Selamat jadi gue, Bang. Oke, kita balik dulu ke Kavi Spirit sore ini. Apa sih tema yang akan Bang Kavi angkat ini untuk mitra bisnis? Akhir tahun. Akhir tahun kita biasanya memberikan sebuah edisi khusus gitu loh. Bagi kaya raya cara baru gimana. Seperti juga tahun lalu juga kita melakukan hal yang sama. Dan tahun ini 2013 kita mau berbicara tentang startup. Ini lagi ngetren. Lagi ngetren banget. Ya. Bisnis-bisnis awal-awal gitu ya. Startup yes. gitu ya. Pemula-pemula. Biasanya kategori bisnis apa yang bisa dipilih untuk para calon pengusaha untuk mengembangkan bisnisnya nanti nih? Oh, udah bunyi nih. Kita break dulu ya Bang. Nanti kita bakal kulik lebih dalam lagi mitra bisnis seperti apa startup ini. Karena Bang Kavi bilang tadi sudah kasih sedikit kan, ini strategi kaya raya cara baru loh. Jadi ya jangan sampai ketinggalan mendapatkan info komplitnya. Langsung aja yang mau kirim SMS boleh ngobrol sama Bang Kavi, silakan di SMS online Pas FM 0816924924. Jangan lupa cantumkan nama dan kota Anda. Kalau mau telepon juga silakan di 0216339160. Dan bagi Anda mitra bisnis di luar Jakarta, toll free 0810 Pas FM. Kami berdua akan segera kembali.